Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita masih pada pembahasan tentang unsur-unsur tarbiyah salaf. Telah kita bahas murabbinya. Telah kita bahas apanya yang kedua tadi? Fi'atu tarbiyah. Telah kita bahas tentang apa-apa yang diajarkan di dalam tarbiyah salaf, dari mulai perkara akidah sampai perkara olah badan. Barakallahu fikum. Unsur yang berikutnya ialah terkait dengan al-mutarabbi, pihak yang ditarbiyah, anak-anak didik. Barakallahu fikum. Dalam tarbiyah salaf, tarbiyah ini meliputi semua kaum muslimin, dari mulai tingkat anak-anak sampai tingkat yang sudah tua. Semuanya berhak mendapatkan tarbiyah dan harus ditarbiyah dengan tarbiyah salaf. Sehingga ada tarbiyatul aulad, tarbiyah setingkat anak-anak, termasuk setingkat PAUD, setingkat tahfidz atau SD. Ada tarbiyatul syabab, setingkat pemuda dan pemudi, setingkat SMP atau SMA kalau bahasanya orang sekarang. Ada tarbiyatul muslimin wal muslimat umuman. Ada tarbiyah untuk muslimin secara umum dan muslimat secara umum. Namanya syumuliyatut tarbiyah. Disebut dengan syumuliyatut tarbiyah. Tarbiyah salaf ini tarbiyah yang mencakup semua pihak. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan al-mutarabbinya. Di dalam tarbiyah masing-masing mereka diperhatikan sisi usia, diperhatikan pula sisi kemampuan daya tangkapnya masing-masing. Sehingga dalam tarbiyah Islam, dalam tarbiyah salaf, ada klasifikasi kelas. Yang diterangkan tadi, ada al-aulad, ada fata atau syabab, ada yang dewasa muslim secara umum. Barakallahu fikum. Ini penting, dikarenakan tidak mungkin faradina azabumullah anak-anak digabungkan dengan yang sudah dewasa, disamakan terkait dengan konsep pendidikannya, muatan tarbiyahnya, cara penyampaiannya. Tidak mungkin. Yang anak-anak belum sanggup secara kemampuan daya tangkap, sehingga diklasifikasi. Ada cara penyampaian kepada anak-anak, ada tema-tema yang disampaikan untuk mereka sesuai dengan kadar usia dan kemampuan masing-masing. Barakallahu fikum. Ini semuanya ada pada bimbingan Nabi kita Muhammad dan salafun salih sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum ajma'in. Barakallahu fikum. Klasifikasi. Perhatikan masalah usia, diperhatikan masalah kadar kemampuan, diperhatikan juga terkait dengan masalah jenis, laki sendiri, perempuan sendiri. Barakallahu fikum. Dalam sebuah lembaga tarbiyah, dalam tarbiyah salaf, juga ada seleksi anak didik. Ini supaya tarbiyah yang sedang dilangsungkan berjalan dengan bagus, sesuai dengan konsepnya, sesuai dengan formulanya, sesuai dengan standar yang diinginkan dalam tarbiyah tadi. Tidak semua anak-anak kaum muslimin dimasukkan dalam sebuah komplek tarbiyah. Harus diperhatikan terkait dengan masalah merekanya, bagaimana kepribadiannya, bagaimana karakternya, bagaimana wataknya, bagaimana akhlakiah dan segala macam kemandiriannya. Prinsipnya kita adalah kita mentarbiyah, mendidik anak-anak tadi dari anak-anak yang baik menjadi anak-anak yang terbaik. Jadi pemuda-pemudi muslim yang baik menjadi yang terbaik. Barakallahu fiikum. Ini yang kelas berstandar. Bukan berarti barakallahu fiikum kita mengabaikan tarbiyah untuk anak-anak yang punya masalah atau pemuda-pemudi yang memiliki permasalahan. Lah, mereka disendirikan dalam tarbiyah. Ini mentarbiyah anak-anak kaum muslimin, pemuda-pemudi kaum muslimin yang punya latar belakang yang kurang bagus, memiliki masyakil dalam beberapa sisi, disendirikan dengan cara sendiri, dengan uslub sendiri, dengan formula sendiri, dengan konsep sendiri, dengan kondisinya mereka masing-masing. Barakallahu fikum. Kalau yang pertama tadi konsepnya tarbiyah, mendidik, kemudian meningkatkan kualitas, sementara yang kedua ini konsepnya islah, perbaikan, memperbaiki kekurangan mereka, muskilahnya mereka, menjadi anak yang baik berstandar, baru dimasukkan dalam pembahasan yang pertama tadi. Barakallahu fikum. Tidak mungkin dicampur semua jenis anak. Ini anak yang baik, ini anak yang tidak baik, ini anak yang soleh, ini anak yang tidak soleh, jadi satu, tidak mungkin. Ini memunculkan banyak dampak negatifnya. Barakallahu fikum. Ini misalnya ya, ini terkait dengan al-mutarabbi. Barakallahu fikum. Terkait dengan tarbiyah muslimin secara umum juga dibedakan. Ada yang secara umum, umumul muslimin, maka ada tata cara tarbiyah mereka, ada usul dakwah kepada mereka. Ada yang muslimin dalam lingkup yang lebih khusus, muslimin dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah salafiyin, ini lebih tertentu lagi tata caranya, uslubnya, formulanya, konsepnya, sesuai dengan kondisinya masing-masing. Barakallahu fikum. Sehingga al-mutarabbi disesuaikan. Ini tarbiyatun salafiyah. Barakallahu fikum. Ada pengkajian untuk para ummahat, ada pengkajian untuk para ikhwah dan para aba, ada pengkajian untuk muslimin secara masyarakat umum. Itu beda tarekohnya, masing-masing dengan tarekohnya masing-masing, dengan keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Nah, itu pada al-mutarabbinya. Itu kenapa dalam pembahasan al-murabbi yang mentarbiyah harus memiliki skill dan sifat-sifat yang mulia yang disebutkan sebelumnya. Barakallahu fikum. Sehingga ada sinergi yang bagus. Unsur yang berikutnya ialah al-usrah, keluarga anak didik. Kalau kita bahasakan wali santri, wali murid, wali anak-anak yang dididik. Ini pun juga demikian warahmatullahi wabarakatuh, dilibatkan dalam tarbiyah salaf. Dikarenakan hukum asal tarbiyah untuk anak-anak mereka masing-masing itu dipikul bebannya di pundaknya orang tuanya masing-masing. Mas'uliyah itu tarbiyah, tanggung jawab tarbiyah itu di pundak orang tua masing-masing. Ketika mereka melimpahkannya kepada lembaga-lembaga tarbiyah di masajid, di madaris, di ma'ahid al-ilmi, maka dalam tarbiyah anak-anak mereka, pemuda-pemudi mereka harus melibatkan yang namanya al-usrah, keluarga mereka. Ini unsur yang berikutnya. Tayib, yang diharapkan dari orang-orang tua sang anak, yang pertama ialah at-tasyji', menyupport, memberikan support kepada anak-anak mereka untuk tarbiyah Islamiyah sahihah salafiyah. Support untuk itu. Ditanamkan kepada anaknya masing-masing pentingnya tarbiyah agama, tarbiyah Islam yang benar. Duniawi bisa dicari. Skill duniawi bisa dicari lebih mudah. Tanamkan kepada sang anak pentingnya tarbiyah diniyah, tarbiyah agama, pentingnya tarbiyah agama yang sahih, pentingnya tarbiyah agama yang benar dengan manhaj salaf, tarbiyah salafiyah. Support. Barakallahu fikum. Yang berikutnya ada yang namanya at-tasyawur bainal murabbin wa bainal usrah. Adanya koordinasi yang bagus, sinergi yang bagus antara para murabbi-murabbi tadi dengan wali-wali murid terkait dengan bagaimana anaknya, karakter anaknya, pembawaan anaknya, perkembangan anaknya, ketika anaknya berkasus, bagaimana cara penyelesaiannya, bagaimana solusinya, diajak bekerja sama untuk pengembangan tarbiyah putra-putri mereka sendiri. Yang berikutnya adalah yang diperhatikan oleh banyak pihak keluarga ialah jangan sampai membawa problematika rumah tangga dalam tarbiyah anak. Alhamdulillah. Ya, jangan sampai membawa menyertakan problematika rumah tangga dalam tarbiyah anak. Ini akan bisa merusak konsentrasi tarbiyah mereka. Urusan yang namanya rumah tangga mereka skrip untuk mereka sendiri, rahasia sendiri, privas, terkait dengan mungkin ekonomi yang kurang lancar dan segala macam, jangan disampaikan kepada anak-anaknya. Biarkan mereka fokus dalam tarbiyah. Apalagi ketika ada masyakil, keributan antar basutri, jangan membawa karena muskilatuz zawaj, problematika rumah tangga itu sangat mempengaruhi tarbiyah anak-anaknya. Sehingga usahakan itu semuanya privasi, sementara tarbiyah sang anak dibersihkan dari poin-poin tadi. Allahul musta'an. Perkara yang berikutnya yang harus diperhatikan oleh para wali-wali anak yang keluarga ialah membentengi sang anak dari pengaruh-pengaruh negatif dunia luar. Pengaruh-pengaruh negatif dunia luar baik terkait dengan yang namanya media atau terkait dengan pergaulan dan persahabatan atau terkait dengan yang lain-lainnya. Ini sangat penting bagi orang tua masing-masing untuk menjaga anaknya supaya tarbiyah anak tadi sukses di lembaga-lembaga pendidikannya, diteruskan di tempat tinggal mereka masing-masing. Jangan kemudian di tempat tarbiyah, di madrasah ilmiah, di mahat-mahat ilmiah mendapatkan penggemblengan-penggemblengan, pelatihan-pelatihan ilmiah dan amaliyah, sampai di rumah dihancurkan kembali. Maka tidak akan menghasilkan barakallahu fikum. Maka peran serta orang tua dalam bab ini sangat penting. Maka ada ta'awun bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam bab ini barakallahu fikum. Ini terkait dengan unsur yang berikutnya namanya orang tua atau al-usrah, lingkungan keluarga berkaitan dengan anak-anak mereka masing-masing barakallahu fikum. Unsur yang berikutnya lagi Unsur yang berikutnya lagi adalah barakallahu fikum terkait dengan uslub at-tarbawi. Terkait dengan uslub, tata cara pengajaran. Barakallahu fikum. Ini juga sangat penting diperhatikan oleh para murabbi. Yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga salafun saleh dalam mentarbiyah umat, dalam mentarbiyah kaum muslimin, memberikan uslub-uslub yang beragam, metode yang beragam. Akan dibawakan di sini beberapa poin penting diantaranya ialah al-qudwah. Al-qudwah, keteladanan. Maksudnya adalah para murabbi-murabbi ini harus menjadi qudwatun shalihah, qudwah yang baik, teladan yang baik, contoh yang baik bagi kaum muslimin, bagi anak-anak didiknya secara umum. Namanya uslub qudwah, dengan keteladanan. Dia yang langsung menyampaikan, dia yang langsung mempraktekkan, yang memberikan contoh dalam perkara-perkara yang sifatnya dikerjakan, maka dia memberikan contoh kepada kaum muslimin, memberikan contoh kepada anak didiknya bagaimana cara mempraktekkan amalia tadi. Terkait dengan larangan, memberikan contoh bagaimana dia meninggalkan larangan tadi. Ini warahmatullahi wabarakatuh menjadi metode yang sangat bagus untuk menanamkan sebuah ilmu dan amal, akidah, prinsip-prinsip dan ilmu amal kepada muslimin, kepada anak-anak. Nabi kita Muhammad SAW sebagai teladan bagi kita semuanya dalam bab ini. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Beliau pula yang memberikan uswah keteladanan kepada para sahabat dalam tarbiyah. Beliau memperhatikan langsung bagaimana kaifiyah wudu, memperhatikan langsung bagaimana kaifiyah salat, bagaimana kaifiyah manasik haji. Beliau memperhatikan langsung dalam keseharian beliau bagaimana menjalankan dan menerapkan Islam secara kafah, dari ucapan beliau dan dari perbuatan-perbuatan beliau. Ada poin uslubul qudwah atau uslub at-ta'assi wal iqtida', murabbi harus ada dalam bab ini. Uslub yang lainnya lagi ialah uslubul qishah. Tayyib, dengan cara menyampaikan kisah-kisah. Dan yang dimaksud dengan kisah di sini, kisah-kisah yang penuh ibrah, yang penuh keteladanan. Seperti kisahul anbiya'i wal mursalin, kisah-kisah para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, terutama kisah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sirah nabawiyah. Dalam Al-Qur'anul Karim uslub ini sangat banyak. Bagaimana Al-Qur'anul Karim mengisahkan tentang kisah-kisah para anbiya wal mursalin dalam Al-Qur'anul Karim. Ini fungsinya sangat banyak. Yang utama meneladani para nabi, para rasul. Dalam semua hal, dalam aspek kehidupan. Bagi Nabi kita Muhammad SAW fungsinya untuk tasbit, meneguhkan beliau, menabahkan beliau, menegarkan beliau dalam berdakwah, dalam mentarbiyah umat. Dan masih banyak lagi yang lain, uslubul qishah. Juga kisah salaf, kisahnya salafun saleh dan para ulama rabbaniyin sampai hari ini, sampai kiamat nanti. Dengan cara kisah mengisahkan nabi, mengisahkan rasul, mengisahkan Nabi kita Muhammad, mengisahkan sahabat, mengisahkan tabi dan tokoh tabi, mengisahkan para ulama, diambil ibrahnya, diambil pelajaran daripadanya. Dalam hadis sangat banyak ada pembahasan kisah-kisah dalam Al-Quran. dibahas dalam ilmu tafsir, ilmu usul tafsir. Kisah-kisah dalam sunnah nabawiyah. Itu diambil fawaid daripadanya. Barakallahu fikum. Itu namanya uslubul kisah. Maka seorang murabbi, seorang da'i penting untuk menyertakan dalam tarbiyahnya yang semacam ini. Yep, tapi ingat, jangan menjadikan kisah sebagai metode utama dalam dakwah. Salah satu uslub saja. Itu pun tidak semua kisah. Tidak boleh bagi seorang da'i, seorang murabbi menyampaikan kisah-kisah yang fiktif. Tidak boleh. Terlalu banyak dalam Al-Quran kisah, terlalu banyak kisah dalam sunnah, terlalu banyak kisahnya para salaf. Cukup dengan itu semuanya. Tidak perlu dia mengarang-arang sebuah kisah dalam rangka untuk membelajarkan, mengajari anak didiknya, atau mengarang-arang kisah yang fiktif dalam rangka untuk menyemangati murid-muridnya. Tidak perlu. Cukup dengan kisah-kisah yang sahihah, yang mengandung banyak ibrah dalam Quran, dalam sunnah, dan dalam sejarah sirah para ulama salaf. Kisah yang banyak. Nah, dan jangan dijadikan sebagai ciri khas tarbiyahnya atau dakwahnya. Ini namanya tarbiyah dongeng. Tidak. Secukupnya saja. Ada lagi uslub yang berikutnya. Barakallahu fikum. Namanya uslub targhib atau tarhib. Atau ma'ruf dalam Islam. At-targhib support. Menjemangati. Dengan keutamaan-keutamaan, dengan fadilah-fadilah, dengan pahala-pahala, terkait dengan sebuah amal, terkait dengan sebuah prinsip, semuanya dengan Quran, sunnah dan pemahaman salaf. Dikasih yang utama-utama, yang mulia-mulia, menganjurkan untuk beramal saleh, support. Terhib, menakut-nakuti. Menjelaskan tentang amal-amal yang jelek, tindakan-tindakan yang jelek, ucapan yang jelek, sampaikan kecaman-kecaman dalam Islam, ancaman-ancaman dalam Islam, sampaikan tentang sifatnya neraka dan segala macamnya itu, untuk menakut-nakuti, jangan sampai terjatuh di dalamnya. Tarhib wa tarhib. Ada kalanya menyemangati, ada kalanya menakut-nakuti. Semua itu bukan perkara fiktif. Semua itu dengan bimbingan Al-Kitab Sunnah dengan pemahaman salaf ummah. Dan secara umum semua bimbingan Islam pasti mengandung dua perkara. Ada perkara ma'ruf yang diamalkan, ada perkara mungkar yang ditinggalkan. Barakallahu fikum. Ini pembahasan masalah akidah, menerangkan akidah yang sahihah, tarhib, dan mentahdir umat dari akidah yang menyimpang, namanya tarhib. Akhlak, ada akhlak yang terpuji, ada yang tercela. Yang terpuji disupport, yang tercela ditinggalkan. Demikian seterusnya. Tarhib buat tarhib, menyesuaikan dengan kondisi anaknya masing-masing atau pemudanya masing-masing atau muslimin yang ditarbiyah. Barakallahu fikum. Ada lagi uslub yang lain, uslub suali wal jawab. Uslub tanya jawab. Kadang sang ustaz menyampaikan sebuah pertanyaan, muridnya menjawab. Terkadang muridnya menyampaikan pertanyaan, ustaznya menjawab. Ada dirasa interaktif antar robbi dengan anak didiknya. Barakallahu fikum. Itu banyak dalam nas-nas Al-Qur'an, juga dalam nas-nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan uslub yang seperti ini. Bertanya dijawab. Ditanyakan dijawab. Demikian seterusnya. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, ini tugasnya para murabbi. Al-asalib kathirah. Tayyib, dan seorang murabbi harus variatif dalam bab ini. Jangan monoton dengan sebuah uslub. Variatif, kadang ini, kadang ini, kadang ini, kadang ini, kadang ini, kadang ini. Uslubnya pun juga harus uslub yang ada contoh dalam Islam. Tidak boleh dia menggunakan uslub-uslub yang lain yang ada unsur mukhalafah syariah. Uslub dengan perkara yang melanggar syariat. Tidak perlu. Barakallahu fikum. Di antara yang melanggar syari dalam rangka untuk menjelaskan sebuah hukum-hukum syariat, dia menggunakan yang namanya sebuah teater. Oh, teater gitu. Ada peragaan, ini jadi ini, jadi ini, jadi ini, atau namanya tamthiliyat, sinema-sinema islami, atau menggunakan nasyid-nasyid islami dan yang lain-lainnya, semuanya perkara mukhalafah syariah, tidak pernah ada di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau menggunakan perkara jelas-jelas keharamannya. Barakallahu. Ya pun juga ya, dalam semua sisi-sisi tarbiyah harus dengan bimbingan Al-Qur'an, sunnah dengan pemahaman salaf, itulah ciri khasnya tarbiyah salaf. Yang menyimpang dari poin-poin tadi, maka dikatakan tarbiyah munharifah. Tarbiyah menyimpang, na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum tarbiyatus salaf. Tarbiyah ala manhajus salaf. Setelah kita mengetahui ini semuanya dengan global dan dirinci panjang oleh para ulama dalam buku-buku mereka terkait dengan tarbiyah, ada beberapa perkara penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kewajiban kita selaku orang tua harus mencarikan untuk anak-anak kita sendiri, putra-putri kita sendiri, tarbiyah yang berbasis Islam, tarbiyah Islamiyah. Termasuk sebuah penyimpangan besar ketika dia menempatkan putra-putrinya dalam tarbiyah-tarbiyah non-Islam, tarbiyah falsafah, tarbiyah liberal, tarbiyah sekuler. Hati-hati, nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla terkait dengan anak Anda. Ketika mencarikan tarbiyah berbasis Islam untuk putra-putrinya, dicari yang betul-betul Islam di atas sunnah, Islam di atas pemahaman salaf, bukan semata-mata berbau Islam. Pada kenyataannya banyak Islam yang menyimpang, banyak orang-orang yang menyimpang dalam memahami Islam. Islam yang benar ada yang menyimpang. Dicari yang betul-betul di atas pemahaman salaf dalam semua sisi-sisinya tadi. Dimanapun Anda berada, dimanapun lembaga tarbiyahnya, siapapun yang mengapunya, harus tarbiyah Islamiyah di atas sunnah dan pemahaman salaf. Yakini inilah yang benar, yakini inilah yang baik, yakini yang menyimpang dari prinsip ini tarbiyah munharifah yang menyimpang. Yakini anak antum, putra putrinya kalian, barakallahu fikum, akan terdidik dengan bagus insyaallah taala dalam tarbiyah Islamiyah di atas pemahaman salaf. Barakallahu fikum. Ini kewajibannya orang tua. Perkara berikutnya yang harus diperhatikan terkait kita muslimin secara umum dan juga Rasulullah secara khusus, kita sangat dianjurkan sekali untuk berta'awun alal birri wa taqwa, saling bantu-membantu di atas ketakwaan dan kebaikan kepada Allah Azza wa Jal, merintis tarbiyah salafiyah seperti yang diucapkan di atas, yang diutarakan di atas, di tempatnya kita masing-masing merintis tarbiyah ini. Kalau sudah ada tarbiyahnya, maka kita harus bertaawun dengan guru taqwa, ikut andil sumbangsih di dalam mengembangkan, membesarkan tarbiyah Islamiyah di atas sunnah yang mulia. Sebab yang namanya tarbiyah itu amal jama'i, sebuah amalan aktivitas yang melibatkan banyak pihak, tidak mungkin satu orang yang menjalankannya. Maka masing-masing kita, tayyib, para ikhwah alus sunnah salafiyun, untuk bergotong royong, saling bertawun, merintis atau mengembangkan tarbiyah ala manhaj salaf yang diutarakan di tempatnya masing-masing. Barakallahu. Tahu support, bersinergi, berkoordinasi, gotong royong, ta'awun untuk merintis atau mengembangkan tarbiyah salafiyah seperti ini. Barakallahu. Dimasukkan dalam ayat Allah azza wa jalla wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Minimalnya Anda bertahun sebagai wali santri, wali murid yang bagus, yang bersinergi terkait dengan pendidikan putra-putri antum sendiri. Lebih bagus lagi ta'awun, lebih luas lagi untuk perintisan atau pengembangan dan kemajuan sebuah tarbiyah salafiyah. Barakallahu fikum, sekali di manapun Anda berada. Semangat. Barakallahu fikum. Karena tidak asyakumullah, poin yang berikutnya adalah adab tarbiyah salafiyah. Target tarbiyah salaf. Ini yang harus diperhatikan baik-baik oleh masing-masing kita seorang muslim dan muslimah terkait dengan tarbiyah islamiyah, tarbiyah salafiyah. Target tarbiyah ini ialah seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Ini targetnya kita. Target masing-masing orang tua terkait dengan tarbiyah anak-anaknya, putra-putrinya. Target semua para murabbi-murabbi dalam tarbiyah islamiyah sahihah. Menyelamatkan diri kita masing-masing, keluarga kita, anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin, pemuda-pemudi muslimin, muslimin secara umum dari api neraka. Selamat dari api neraka, mendapatkan surganya Allah Azza wa Jal. Ini target kita ini ya. Sedikitpun tidak ada target-target duniawi. Tidak ada target-target terkait dengan kepentingan pribadi yang duniawi. Yang ada kepentingan-kepentingan ukhrawi. Bagaimana kita semua sebagai umat Islam selamat nanti di yaumul qiyamah. Selamat dari api neraka, meraih al-jannah dari Allah Subhanahu wa taala. Target yang paling utama, yang paling luhur dari semua tarbiyah salafiyah. Itu kenapa dalam terapannya nanti, praktiknya nanti, targetnya tarbiyah salafiyah ialah mendidik anak-anak muslimin, pemuda-pemudi kaum muslimin supaya memiliki akidah yang sahihah, memiliki prinsip-prinsip keimanan yang kokoh, memiliki ketauhidan yang murni sebagai hamba Allah yang mentaatinya, beribadah kepada Allah di atas sunnah dengan penuh keikhlasan. Bagaimana mereka memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Bagaimana mereka berinteraksi dengan bagus dengan sesamanya, bagus akidah, bagus agamanya. Dunianya ngitut, ikut saja. Barakallahu fikum. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Target untuk skala pribadi kita masing-masing, keluarga kita. Target yang secara umum, secara meluas, dengan skala yang lebih luas lagi ialah liyukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Mengeluarkan mereka dari kegelapan syirik menuju cahaya tauhid. Mengeluarkan mereka dari kegelapan kufur menuju cahaya iman. Mengeluarkan mereka dari gelapnya bid'ah penyimpangan menuju cahaya sunnah. Mengeluarkan mereka dari kegelapan kemaksiatan, kefasikan, kemungkaran menuju kepada cahaya ketaatan. Mengeluarkan mereka dari kegelapan semua perkara yang jelek menuju terangnya semua perkara yang baik. Terkait dengan keumuman kaum muslimin, bahkan yang muslim sekalipun, mengeluarkan umat manusia dengan tarbiyah salafiyah ini dari kegelapan menuju cahaya. terkait dengan dinul Islam ialah litakuna kalimatullahi hiyal ulia, supaya kalimat Allah itu yang paling tinggi di muka bumi ini. Hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinulillah, sehingga tidak ada lagi fitnah di muka bumi ini. Al fitnah di mana ada kesyirikan. Tidak ada lagi kesyirikan di muka bumi, tidak ada lagi kekufuran di muka bumi. Dan agama ini hanya dipersembahkan untuk Allah semata. Semuanya beribadah kepada Allah, semuanya mentauhidkan Allah, semuanya mentaati Allah Azza wa Jalla. Islam menjadi yang tertinggi, yang paling mulia, yang paling jaya di muka bumi ini. Itu target-target tarbiyah salafiyah. Semuanya berkaitan dengan kebahagiaan dunia dan yang paling utama kebahagiaan akhirat. Selamat dari neraka, dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Target mulia, target yang sangat agung, yang sangat mulia. Tidak ada yang lebih mulia daripada itu. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada target pada tarbiyah salafiyah. Barakallahu fikum. Target-target duniawi. Mendidik misalkan anak-anak supaya menjadi para jutawan-jutawan di daerahnya. Tidak ada itu. Golek odiwi-diwi. Ya dikasih skill yang dibahas tadi, skill-skill yang mubah, yang enggak ada unsur perkara haram, selebihnya rezekinya masing-masing. Bukan target dalam tarbiyah itu. Tidak ada target mengejar tahta, kedudukan. Tidak ada. Tidak ada target untuk mendapatkan banyak-banyak pengikut. Tidak ada. Dan target duniawi tidak ada. La harta wala tahta wala wanita atau yang lain-lainnya. Semuanya terkait dengan perkara sifatnya keselamatan agama dia dan keselamatan nasibnya di hari kiamat nanti. Camkan baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Sehingga ilmu yang diajarkan kepada anak-anak tadi itu untuk diamalkan oleh mereka. Perkara prinsip diyakini oleh mereka sehingga akhirnya bagus. Perkara amal diamalkan oleh mereka sebagai hamba Allah yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan untuk dibanggakan, bukan untuk riya, bukan untuk mencapai sebuah derajat titel dan segala, tidak ada. Tidak ada. Barakallahu fikum. Jadi mohon maaf dalam tarbiyah-tarbiyah salafiyah tidak bakal mendapati barakallahu fikum anak-anak didik mereka diikutsertakan dalam sebuah perlombaan-perlombaan skala kecamatan, skala kabupaten, skala nasional, skala internasional untuk kemudian bangga mendapatkan predikat sebagai juara satu, juara dua, juara tiga, juara harapan, juara yang non harapan, merasa bangga mendapatkan sebuah piagam, merasa bangga mendapatkan sebuah uang daripada hasil tadi itu, merasa bangga sebagai ditampilkan sebagai seorang hafidhul Quran, sebagai seorang hafidhul hadith. Bukan untuk itu mereka belajar agama, bukan untuk itu mereka ditarbiyah dengan tarbiyah Islamiyah ini. Mereka dididik untuk menjadi anak soleh, anak solehah, dan mereka-mereka ini nanti akan menjadi penerus perjuangan dalam memperjuangkan agama Allah Azza wa Jalla. Namanya jailun rabbani, generasi-generasi rabbani, bermanfaat untuk diri mereka pribadi, keluarga mereka, untuk masyarakat mereka, dan untuk bangsa dan negara mereka. Barakallahu fikum. Nah, kalau antum mengharapkan anak-anak antum dapat mendapatkan tarbiyah-tarbiyah salafiyah di atas sunnah, jangan berharap nanti anak antum mendapatkan titel besar di tengah-tengah masyarakat. Nanti anak saya mendapatkan titel S triple 4. Tidak ada. Apa enggak boleh? Kalau menuju ke sana tidak ada pelanggaran syari, enggak ada masalah. Tapi bukan tujuannya untuk mendapatkan titel tadi itu. Kalau ke sana dengan cara-cara syari, tidak ada pelanggaran syari padanya, tidak ada masalah. Termasuk upaya dirasa belajar agamanya bagus, bukan tujuan untuk mengejar sebuah titel, tapi untuk mendapatkan ilmu, diyakini, diamalkan. Barakallahu fikum. Hadza huwa Barakallahu fiik. Yang perlu diperhatikan dalam bab-bab ini, fanatina azakumullah. Sangat disayangkan sekali kalau di antara kaum muslimin masih ada yang kemudian rela dan tega menaruh putra-putrinya di lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis sekuler, tidak mengenal sedikit pun yang namanya pelajaran agama, yang di sana ikhtilat campur laki perempuannya bukan mahramnya, dengan pergaulan dan persahabatan yang tak terkontrol tanpa batas. Itu namanya menghancurkan masa depan anak dan otomatis menghancurkan masa depan Anda. Barakallahu fiik. Yang dicari nanti oleh orang-orang tua masing-masing, oleh kita sebagai orang tua punya anak, ialah bagaimana anak kita nanti mendoakan kebaikan untuk kita di masa kita tua, mereka sebagai anak yang berbakti pada orang tuanya. Ketika kamu lemah, ketika kamu sudah gak punya kekuatan apa-apa, kamu sudah tua bangka, di saat-saat yang seperti itu yang kamu harapkan cuma satu, bakti anak kamu kepada diri kamu sendiri di masa tua. Dan yang paling penting nanti ketika kamu meninggal dunia, anak-anak kamu nanti mendoakan kebaikan untuk kamu sehingga mendapatkan yang namanya pahala jariah sampai kamu di alam barzakh nanti. Dan yang paling penting lagi, nanti anak kamu di yaumul qiyamah menggandeng diri kamu menuju surganya Allah Azza wa Jal dikarenakan kesolehan mereka. Itu yang paling penting. Dan itu tidak mungkin dilakukan kecuali oleh anak-anak yang memang saleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, semoga bermanfaat dan semoga masing-masing kita memiliki semangat yang tinggi untuk menata masa depan di yaumul qiyamah nanti, masa depan yang cerah dengan bimbingan syar'i. Di dunia ini tetap di atas Islam dan sunnah. Istiqomah di atasnya, terbimbing di atasnya, selamat dari penyimpangan-penyimpangan yang ada, meraih husnul khatimah. Dan di yaumul qiyamah nanti diselamatkan dari Allah Azza wa Jal dari nerakanya dan dimasukkan dalam surganya. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.